بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Kita lanjutkan syarah kitab Tauhid, merujuk kepada Fathul Majid, bab yang baru ya. Qala al-muallif rahimahullahu taala, babu sudah ini. Karam asma'illah sudah. Terakhir apa? قول الله تعالى ولئن أذقناه باب قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. Ya, ini babnya petikan dari ayat atau satu ayat persis ya, satu ayat penuh dari surat Fussilat ayat ke-50. Dan cara penjudulan bab seperti ini menjadikan kitab ini mirip dengan apa? Sistematikanya mirip dengan, dari yang tahu? Dengan Sahih Bukhari. Ya, ada cerita yang sangat populer terkait dengan kitab Tauhid ini. Yang menceritakan adalah saya lupa orangnya ya. Walhasil orang ini pernah belajar ke India. Orang Saudi, dia belajar ke India. Kebetulan gurunya itu sangat anti dengan yang namanya Wahabi. Dan memang India akan di bawah jajahan Inggris, dan sengaja penjajah Inggris itu menyebarkan atau black campaign-kan ajaran Wahabi ini, karena ajaran ini termasuk yang paling berani melawan penjajah, dan India adalah jajahannya Inggris. Jadi kalau ajaran sampai nyebar ke India, dia bakal dilawan. Nah, yang paling setia loyal dengan penjajah itu adalah orang-orang mutasawwifah, orang-orang sufi. Jadi dikampanyekanlah dengan sangat buruk sekali tentang ajaran Wahabi ini. Dan tanpa dia mengetahui hakikat dari dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sebetulnya penamaan Wahabi itu sendiri salah kaprah secara bahasa. Kalau mau menyangkutkan ajarannya Muhammad bin Abdul Wahab, harusnya tidak dinamai Wahabi, karena Wahabi itu dan nisbah kepada Wahab, ismun min asma'illah. Kalau penulisnya namanya Muhammad bin Abdul Wahab, tidak nyambung kan? Kok bisa dibilang Wahabi? Bapaknya Abdul Wahab, anaknya Muhammad namanya, mestinya Muhammadi, bukan Wahabi gitu loh. Secara bahasa salah itu. Pengikut-pengikutnya Muhammadiyah. Oh iya benar. Lo benar. Secara bahasa pengikutnya Muhammad itu Muhammadiyah. Dan memang penamaan Muhammadiyah itu mengikuti nama Muhammad Rasulullah maksudnya. Makanya kelompok wanitanya namanya siapa? Aisyah. Bukan Aisyah, tapi Aisyah. Menisbatkan dirinya kepada Aisyah. Perempuan-perempuan yang menisbatkan dirinya kepada istrinya Rasulullah. Indah sekali itu sebetulnya. Baik. Jadi yang betul apa tadi? Muhammadiyah. Qaulullah taala wa la nadak. Nah, baik. Cerita itu dulu ya, sebentar sebelum masuk ke sini. Nah, si murid ini sedih melihat syekhnya yang terkena kampanyenya Inggris ini, propagandanya Inggris. Dia ingin menyadarkan bahwa yang namanya Muhammad bin Abdul Wahab itu tidak seseram yang digambarkan tidak bukanlah orang yang sesat membawa pemikiran yang menyimpang sebagaimana dipropagandakan. Akhirnya dia ambillah kitab Tauhid ini, dia sobek halaman sampulnya, jadi penulisnya nggak ketahuan, ya kan? Kemudian disodorkan kepada gurunya, pura-pura tanya, ya Syekh, bagaimana menurutmu ini buku, saya tidak tahu siapa penulisnya, bagus nggak ini bukunya? Dipulak-balik sama dia, kayaknya ini bagian dari Sahih Bukhari katanya. Jadi Sahih Bukhari ada yang lepas gitu, satu malzamah, satu apa istilahnya, satu kateter ya, apa istilahnya, pokoknya ada satu pendelnya gitu lepas. Lah ini lepasannya ini katanya. Karena memang mirip sekali sistematikanya dengan sistematika Imam Bukhari. Imam Bukhari itu bab-babnya ada yang cuman petikan ayat. Ya, bab qaulullah taala kada. Kadang ditafsirkan sama beliau. Lalu baru diikuti dengan hadis. Dan di sini isinya kitab tauhid itu petikan ayat atau hadis atau asar. Baik asar tabi'in, tabi'i tabi'in, atau ulama-ulama yang diakui keilmuannya oleh umat Islam. Sedangkan buah karyanya mu'alif itu hanya ada pada masail. Masailnya itu adalah hasil analisa dari mu'alif, dari penulis buku ini. Adapun konten utamanya, isinya adalah ayat-ayat Al-Quran. Kadang judul itu merupakan intisari dari kandungannya. Disarikan berupa judul persis dengan sistematikanya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu kalau memilih judul, maka itu hasil renungan yang mendalam. Hadis yang akan beliau sebutkan, kesimpulannya ada pada judulnya. Makanya dibilang Fiqhul Bukhari fi tarajumihi. Fikihnya atau pemahamannya Imam Bukhari itu adalah pada judul-judul bab yang dia cantumkan. Dan itu memang kehebatannya Sahih Bukhari. Jadi belajar hadis sekaligus fiqhul hadis, pemahaman terhadap hadisnya. Tayyib. Persis di sini al-muallif kemudian mengikutinya dengan qala Mujahid hadza bi'amali wa ana mahququn bihi. Maksud dari firman Allah, kalau kami berikan rahmat kami kepada mereka, orang-orang kafir itu, setelah mereka dilanda kesulitan, kami beli jalan keluar, kami lapangkan urusan mereka, layakulanna, mereka pasti akan mengatakan, atau dia orang yang kafir ini akan mengatakan, hadza li, ini memang jatahku, ini memang hakku. Maksudnya apa? Kata Mujahid, hadza bi'amali wa ana mahququn bihi. Ini tersebab usahaku, aku mendapatkan jalan keluar ini, dan aku memang berhak mendapatkannya. Dia melalaikan kalau itu adalah karunia dari Allah. Wa ma adzunnus sa'ata qa'imah. Dan itu dibarengi dengan pengingkarannya terhadap hari kiamat. Dan sering saya sebutkan, mungkin enggak sering, pernah ya, bahwa hal kedua yang sangat diingkari oleh orang-orang musyrik setelah tauhid uluhiyah adalah adanya hari kebangkitan. Jadi dakwahnya Rasulullah itu number one-nya menanamkan masalah uluhiyahnya Allah, number two-nya meyakinkan bahwasanya hari kiamat itu ada. Ini bukan kehidupan terakhir, ada kehidupan setelah kehidupan dunia yang kekal abadi, di mana setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia lakukan di dunia. Ini yang Rasulullah berusaha membrainwash orang-orang musyrik itu. Ada yang dapat hidayah, ada yang tidak dapat. Hadzali wa ma adzunnus sa'ata qa'imah. Dan dia dengan pedenya mengatakan, menurutku saya yakin. Dzan di sini bima'na yakin, wallahu a'lam ya. Karena dzan dalam bahasa Arab itu kadang digunakan dalam makna yakin. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Itu bukan menyangka, tapi mereka yang yakin bakal ketemu dengan Allah. Allahu a'lam, ini bisa jadi juga dia meragukan, Dan itu sudah cukup untuk menjadikan mereka kafir. Karena enggak boleh ada keraguan dalam hal-hal yang sifatnya rukun iman, itu enggak boleh ada keraguan. Walaupun tidak mendustakan 100%, keraguan-keraguan itu sudah cukup untuk menjadikan orang tersebut tidak beriman. Menurutku atau aku mengira atau aku yakin hari kiamat itu tidak akan terjadi. Wala irruji'tu ila rabbi innali indahu lal husna. Ini orang musyrik, sudah amalnya bejat tapi husnudzonnya kebablasan. Apa terjemahannya di situ? Dan kalau aku dikembalikan kepada Rabbku, apa? Aku mendapatkan di sisinya yang terbaik. Kok tahu? Dari mana kau bisa menjamin kamu akan mendapatkan pahala terbaik di sisi Allah dengan pendustaanmu atau keragu-raguanmu terhadap hari kiamat dan pengingkaranmu bahwasanya ini adalah dari rahmat Allah, dari karunia Allah. Jadi mereka ini menggabungkan antara akidah yang salah kaprah dan kepedean yang luar biasa. Jadi husnudzon tidak pada tempatnya. Walan falanunabbi'anna alladziina kafaru bima 'amilu. Jawabannya Allah ini, maka sungguh pasti kami akan beritakan, kami akan kabarkan kepada orang-orang kafir itu terhadap apa yang pernah mereka lakukan. Walanudziqannahum min 'adzabin ghalidh. Dan kami akan rasakan kepada mereka azab yang pedih. Qala Ibn Abbas, tayyib. Qauluhu babu qaulillahi ta'ala al-ayah. Dzakara al-musarrif rahimahullah 'an Ibn Abbas wa ghairihi min al-mufassirin fi ma'na hadhihi al-ayah wa ma ba'daha ma yakfi fil ma'na wa yashfi. Jadi sebetulnya syarahnya itu sudah cukup dengan apa yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dari ucapan para mufassirin Ibnu Abbas, Mujahid dan yang lain-lain. Qala Ibnu Abbas yuridu min 'indi. Wa qawluhu qala innama utituhu 'ala 'ilmin 'indi qala Qatadah 'ala 'ilmin minni biwujuhil makasib. Intinya para mufassirin itu mungkin menafsirkan dengan redaksi yang berbeda-beda tapi maknanya sama. Artinya orang kafir ini, orang yang ingkar ini mengklaim bahwa rezeki yang didapatkannya ima itu karena usahanya atau karena kepiawaiannya mencari duit atau karena dia memang pantas didapatkan itu, ya. Jadi maknanya kurang lebih sama, ya. Intinya mereka mengingkari kalau itu adalah rahmah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan summa idza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu 'ala 'ilmin 'indi bal hiya fitnah. Yukhbir anna al-insana fi hal ad-durr yadhra'u ila Allah ta'ala wa yunibu ilayhi wa yad'u thumma idza khawwalahu ni'matan minhu tagha wa bagha. Artinya sifat manusia itu ketika dia sedang kesulitan, kesusahan, terjepit, maka dia akan ingat kepada Allah. Dia akan bersimpuh, minta dengan tulus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu Allah berikan dia suatu kenikmatan, dia lupa. Langsung dia bilang, ini gara-gara ilmu yang saya miliki, ini gara-gara usaha saya. Innama utituhu ala ilmin indi. Kata Allah, bal hiya fitnah. Sebetulnya itu adalah ujian, ya. Nikmat itu ujian dari Allah. Sebagaimana kata Nabi Allah Sulaiman, hadha min fadli rabbi liyabluwani. Agar dengan nikmat fadilah ini Allah mengujiku. Aashkuru am akfur. Apakah aku mensyukurinya ataukah aku mengingkarinya? Baik. Waqala Ibn Abbas yuridu min 'indi wa qawluhu qala inna mautituhu 'ala 'ilmin 'indi. Di ayat yang lain Al-Qasas ayat 78, ya. Mirip ayatnya. Dia menjawab bahwasanya itu aku mendapatkannya berdasarkan ilmu yang aku miliki. Ditafsirkan oleh Imam Qatadah, ala ilmin minni biwujuhil makasib. Karena memang ilmu mencari penghasilan yang aku kuasai ini, aku bisa mendapatkan itu semua. Kayak katanya siapa? Qarun, ya. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Awalam ya'lam. Masa dia enggak tahu bahwasanya Allah yang menguasai begini begini begini. Wa qala akharun ala ilmin min Allah anni lahu ahlun. Ada lagi mufassirin yang lain menafsirkan, aku mendapatkan ini karena Allah tahu bahwasanya aku memang pantas mendapatkannya. Sama juga ya. Sama. Wa hadza ma'na qawli Mujahid utituhu ala syaraf. Ada yang mengatakan karena memang kemuliaan diriku, karena memang kedudukanku Allah memberikanku ini. Sama dengan pendapatnya Imam Mujahid. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna thalathatan min bani Israil abras wa aqra wa a'ma. Kata Rasulullah terkait dengan kisah Bani Israil, ada tiga orang dari Bani Israil, yang satu berpenyakit belang, yang satu berpenyakit botak, yang satu lagi buta. Fa'aradallah ayyabtaliyahum. Allah ingin menguji mereka bertiga. Faba'atha ilaihim malakan. Akra' tadi botak ya, betul ya? Maka Allah mengirim kepada mereka malaikat. Fa'atal abras. Pertama yang didatangi adalah si belang. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik. Apa yang paling kau dambakan? Qal launun hasanun wa jildun hasan. Aku ingin warna yang indah, kulit yang bersih, enggak pelontang-pelontang kayak gini. Wa yadhhabu 'anni alladhi qad qadharani an-nasu bihi. Dan aku terbebas dari penyakit yang menjadikan orang-orang itu jijik kalau melihat aku. Qal famasahahu. Diusaplah si belang ini oleh malaikat, fa dhahaba 'anhu qadharu. Sehingga bersihlah belang-belang di badannya itu. Wa fa'utiya launan hasanan wa jildan hasanan. Dia pun diberi warna yang indah, penampilan yang indah dan kulit yang bagus. Qal fa ayyul mali ahabbu ilaik? Kalau harta yang paling kau dambakan apa? Qala al-ibil aw al-baqar. Unta atau sapi. Ini perawinya ragu-ragu. Dia bilang unta atau bilang sapi. Syakka Ishaq. Fa'u'tiya naqatan 'ushra. 'Ushra ini hamil 10 bulan. Ya, unta itu hamilnya 10 bulan. Sebentar lagi punya anak. Wa idzal 'isharu 'uttilat. Jadi harta yang paling berharga itu unta yang betina sedang hamil di bulan-bulan akhir. Bakal punya anak. Di hari kiamat, unta-unta yang sudah seperti itu ditinggal. Tak dipikirkan lagi sama pemiliknya, karena ada yang lebih dahsyat yang mereka pikirkan. Waqal barakallahu laka fiha. Setelah dikasih unta betina, kenapa kok betina? Karena dia bisa beranak pinak. Ya. Lebih banyak manfaatnya, bisa diambil susunya, bisa ditunggangi. Ya, kalau sudah tidak produktif juga bisa dimakan dagingnya. Kalau jantan paling buat ngawin-ngawinin aja gitu loh. Jadi enggak bisa, enggak ada susunya, enggak bisa berkembang biak dengan sendirinya. Fa'ut apa namanya? Setelah diberikan unta betina hamil 10 bulan tadi, didoakan barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberkati unta hartamu ini. Qal fa'atal aqra. Kemudian malaikat ini mendatangi si botak. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik? Apa yang paling kau dambakan? Qala sya'run hasan wa yadhhabu 'anni alladhi qad qadharani an-nasu bihi. Ya, aku ingin rambut yang indah dan apa yang menjadikan orang tidak senang denganku pada penampilanku ini ya disingkirkan oleh Allah. Famasahahu fa dhahaba 'an. Diusap dan hilanglah kebotakannya itu dan dia diberi rambut yang indah. Terus ditanya, harta apa yang paling kau dambakan? Dia bilang, sapi atau unta. Maka diberi seekor sapi betina yang sedang hamil. Didoakan juga, barakallahu laka fiha. Kemudian yang datang kepada si buta, ditanya, apa yang paling kau dambakan? Aku ingin Allah kembalikan mataku, penglihatanku. Aku bisa lihat orang-orang. Kemudian diusap dan Allah mengembalikan penglihatannya. Ditanya, harta apa yang paling kau dambakan? Ghanam. Apa itu? Kambing. Maka diberilah seekor kambing atau domba, ya, syatan waliden, kambing betina yang akan segera melahirkan. Fa antaja hadzan wa wallada hadza. Masing-masing unta, sapi melahirkan dan kambingnya juga melahirkan. Fa kana li hadza wadin minal ibil. Yang pertama untanya beranak pinak sehingga sepenuh lembah. Yang kedua sapinya beranak pinak sepenuh lembah. Yang ketiga kambingnya beranak pinak sepenuh lembah. Kemudian malaikat datang lagi kepada si si belang, dalam wajah orang belang, seakan-akan dia dulu seperti ini, dengan tampangnya yang mengenaskan, memprihatinkan. Fakol, orang ini, malaikat yang nyamar ini bilang, rajulun miskin qad inqata'at biyal hibal. Aku adalah orang miskin yang terputus, terlantar, enggak ada sanak keluarga di sini. Ya, tercecer dalam perjalanan. Fala balaghali al-yawm illa billah thumma bik. Enggak ada yang bisa membantuku untuk sampai ke tujuanku hari ini kecuali atas bantuan Allah, kemudian atas bantuanmu. Pakai summa lo ya. Boleh enggak? Boleh. Yang enggak boleh kalau wa. Apa sih bedanya? Hah? Apa yang menyamakan? Kalau wow itu artinya menyamakan. Aku, kamu dengan Allah dianggap sama-sama berjasa. Ada syirk. Ya, masya Allahu wa syi'ta. Enggak boleh kan? Kul masya Allahu wahdah. Ya. Di sini pakai ana fala balagha lil yaum illa billah thumma bik. As'aluka billadhi a'taka al-lawna al-hasan wal-jild al-hasan wal-mal. Ba'iran ataballaghu bihi fi safari. Aku minta kepadamu atas nama zat yang telah memberimu kulit dan warna yang indah serta memberimu harta. Aku minta seekor unta saja untuk aku jadikan sebagai kendaraan yang mengantarkanku ke tempat tujuan. Dia untanya berapa tadi? Satu lembah. Satu lembah itu dikira-kira ratusan lah insya Allah. Ratusan, lembah itu luas. Satu ekor aja sudah. Nek unta di sini gak ada ya. Sapi, sapi itu kalau sedeng itu berapa harganya? 20 juta. Ratusan, miliarder sudah ini orang. Yang unta juga sudah jadi miliarder. Kambing pun juga insya Allah miliarder. Tadinya kere gilani belang. Orang-orang jijik lihat dia. Dirubah sama Allah 180 derajat. Datang orang yang dulu seperti keadaan dia, minta satu ekor dari ratusan ini. Apa kata dia? Al-hukuku kathirah. Oh, saya punya banyak tanggungan. Masya Allah ya. Banyak yang harus saya kasih sumbangan, gak cuma ente. Faqal ka'anni a'rifuk. Si malaikat ini, kayaknya aku kenal deh sama kamu. Alam takun abras yaqdharukan nasu faqiran. Bukannya dulu kau tuh belang dan orang-orang jijik melihat belang dan miskinmu. Apa bahasa yang paling pas? Gembel ya, kau kan dulu gembel, belang pula. Sudah gembel, belang. Gila nih banget tuh. Fa'ataka Allahu 'azza wa jalla al-mal. Lalu Allah memberimu harta yang banyak. Qal innama waristu hadzal mal kabiran 'an kabir. Oh, ndak. Harta ini aku warisi dari leluhurku. Turun temurun ini. Faqal in kunta kadziban fasayyaraka Allahu ila ma kunt. Kalau sampai kau bohong, semoga Allah mengembalikanmu seperti sedia kala. Qal wa atal aqra fi surati. Datang lagi kepada si siapa nih? Botak. Dalam tampang botak juga. Ya, yang botak jangan tersinggung ya. Sedikit. Nah, ya kalau sedikit enggak botak, petak. Ya, bedanya itu kalau botak itu rata, nek petak itu 1-2 tempat. Faqal rajulun miskin wa ibnu sabil, sama saya orang miskin, saya orang yang terputus di tengah perjalanan. Kadang qata'at bil hibalu fi safari fala balagha li al-yawm illa billahi thumma bik, sama ya kalau terjemahin ya. As'aluka billadhi radda 'alayka basaraka syatan ataballagh biha fi safari. Betul ya, kok syat ya. Yowis. Intinya saya minta seekor kambing lah kepadamu, sapi ya. Di sini teksnya kambing. Antum naskahnya ada enggak yang Arab? Entah ini salah nukil kayaknya. Dibilang di sini anak kelewat. Intinya dia minta dulu ke si botak, kemudian dia meminta apa yang dia minta kepada si belang, sama. Dan jawabannya juga sama. Akhirnya didoakan juga dengan doa yang sama. Baru dia datang ke si buta. Rajulun miskin wa ibnu sabil, ya samalah. Aku minta seekor domba aja lah buat bekalku sampai ke tempat tujuan. Ya kan? Aku minta atas nama zat yang mengembalikan penglihatanmu, dia bilang begitu. Qala qad kuntu a'ma, jawaban orang ini, memang dahulu saya adalah orang buta, maka Allah kembalikan penglihatanku. Ambil semaumu. Kambingku ini ambilin semaumu. Kalau mau ngambil 10, sisakan 2, terserah. Misalnya ya, pokoknya ambil yang kau mau dan sisakan terserah berapa. Fa wallahi la ajhaduka al-yawma bi syai'in akhadtuhu lillah. Apa artinya di situ? Demi Allah, aku tidak mempersulitmu. Hah? Tidak akan mempermasalahkan kambing-kambing yang kau ambil hari ini. Ya. Kau ambil karena Allah. Qal amsik malak. Jawaban malaikat ini, oh, sudah. Biar simpan aja hartamu. Fa innama ubtulitum. Fa innama ubtulitum. Kalian sebenarnya diuji. Kalian sedang diuji. Faqad radhiyallahu anka. Allah telah meridhaimu. Wa sakhita ala sahibaik. Dan Allah memurkai kedua temanmu. Akhrajahu. Ay. Fi sahihain. Ya. Baik, sudah isya. Kita adzan dulu. Taib, setelah menyebutkan hadis ini di akhir bab, muallif rahimahullah mengatakan fihi masail, ada beberapa masalah yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Al-ula tafsirul ayah, ya ini penafsiran tentang ayat surat apa tadi, Al-Qasas ya, ayat 50. As-Fusilat, surat Fusilat ayat 50. Thaniyah, ma ma'na la yaqulanna hadza li, pengertian bahwa mereka pasti akan mengatakan ini adalah milikku. Apa maksudnya? Taib, ini sebelum kita bahas ini ada sedikit tambahan dari syarih وَهَذَا حَدِيثٌ عَظِيمٌ فِيهِ مُعْتَبَرٌ فَإِنَّ الْأُولَيَيْنِ جَحَدَ نِعْمَةَ اللَّهِ. Hadith ini memberikan ibrah buat kita bahwa dua orang yang pertama itu mengingkari nikmat Allah. Ya, sama kan jawabannya, ini saya warisi kok, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Fama aqarra lillahi bi ni'mah wala nasaba an-ni'mata ila al-mun'im biha. Tidak mengakui nikmat dari Allah dan tidak menyandarkannya kepada pemberinya. Wala addaya haqqallah. Ditambah lagi tidak menunaikan hak Allah atas hartanya. Fahalla alaihi mas-sakhat. Maka mereka dijatuhi murka Allah. Adapun yang buta, dia mengakui nikmat Allah dan menyandarkannya kepada Allah yang memberinya nikmat dan menunaikan hak Allah pada hartanya. Apa sih hak Allah pada harta kita? Emang tadi zakat itu segitu? Hah? Sedekah. Ya, boleh jadi aturannya Bani Israel beda sama kita. Paling tidak haknya itu kan disyukuri toh. Wa hadza minasyukur. Ini bagian dari bersyukur. Bersyukur itu salah satu bentuknya adalah mempergunakan nikmat Allah untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah. Ketika ada orang dalam kondisi seperti itu, ya kalau dia seorang yang bersyukur, dia akan berikan hartanya. Kalaupun menolak, nolaknya itu dengan cara yang baik. Ya. Jangan sampai dia sudah enggak ngasih, ngomel-ngomel lagi. Itu kan kayak gini nih orang ini. Enggak ngasih tapi mengingkari kalau itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ngasih tambah ngomel aja bisa batal pahalanya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Man itu ngungkit-ngungkit. Ingat enggak? Lu kamu saya kasih toh? Tiap bulan lo saya kirimi. Iya kan? Ingat enggak 10 tahun yang lalu? 10 tahun yang lalu diingat-ingat. Itu namanya man, yamun, ngungkit-ngungkit. Al-adha itu enggak ngungkit-ngungkit, tapi ngomongnya enggak enak. Nih, saya minta lagi ya. Minta lagi dulu. Mbok kerja sana, minta-minta aja kerjaannya. Enggak punya malu gitu. Nah, itu adha, ucapan-ucapan yang menyakiti. Itu bisa membatalkan pahala sedekah. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang-orang yang infaknya itu karena riya, yang enggak ada pahalanya. Baik. Wa ammal a'ma, adapun yang buta, dia mengakui nikmat Allah, menyandarkannya kepada Allah dan memberikan hak Allah padanya sehingga dia mendapatkan ridha dari Allah karena dia mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Qala al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, aslu syukri huwa al-i'tiraf bi'in'amil mun'im 'ala wajhil khudu'i lahu wadh-dhulli wal mahabbah. Ya. Inti daripada rasa syukur itu, perbuatan bersyukur itu adalah i'tiraf, pengakuan terhadap nikmat yang diberikan oleh si pemberi nikmat. Ya siapapun yang memberi nikmat, bersyukur kepada manusia ya berterima kasih, mengakui itu jasa baiknya orang tersebut, enggak ingkar. Kalau bersyukur kepada Allah, ya sesuaikan, mengakui itu adalah semata-mata fadlun minallah wa ni'mah. Ala wajhil khudu'i lahu, dengan cara yang rendah, dengan penuh kerendahan diri dan kecintaan. Jadi bukan terpaksa, bukan juga apa ya, ngaku tapi ketus gitu, enggak. Dengan penuh kerendah dirian dia mengakui itu dari Allah Subhanahu wa taala dan dia cinta dengan pengakuannya ini. Dia senang dengan keyakinan dia bahwasanya ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Faman lam ya'rif an-ni'mah bal kana jahilan biha lam yashkurha. Di sini Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bagaimana agar seseorang itu bisa mensyukuri nikmat. Langkah pertama dia harus ketahui dulu kalau itu nikmat. Dia harus sadari dulu bahwasanya itu adalah nikmat Allah. Kalau dia sadar aja enggak, gimana mau bersyukur? Lalai dia kalau itu adalah nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang baru tersadarkan kalau apa? Kalau dicabut nikmatnya. Ya apapun nikmat itu, kalau sehat dengan sakit, harta ya dengan miskin, ya macam-macam. Waman arafaha walam ya'rif al-mun'im biha lam yashkurha aydan. Tapi sekedar menyadari ini adalah nikmat, namun tidak diikuti dengan mengetahui siapa yang memberikan nikmat ini, dia juga enggak bisa bersyukur. Atau salah alamat bersyukurnya. Jadi harus tahu ini adalah nikmat, yang kedua siapa yang memberikan nikmat ini. Wa man 'arafaha wa 'arafa al-mun'ima wa aqarra biha wa khada'a lil-mun'im afwan. ومن عرف النعمة والمنعم بها وأقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ولم يحبه ويرضى به وعنه لم يشكره أيضا. Ada level ketiga, orang dia sadar ini adalah nikmat, yang memberi nikmat tahu juga Allah, dia tidak mengingkari, dia mengakui itu adalah nikmat Allah, tapi dia tidak mau tunduk kepada Allah. Sama dengan juga belum bersyukur. Tidak cukup mengakui dan tahu siapa yang memberikan dan tidak mengingkarinya. Tidak cukup. Itu belum masuk kategori orang bersyukur. Harus diikuti dengan al-khudu'. Lam yakhdha' biha wa lam yuhibbahu. Dan tidak senang juga mengakui bahwasanya ini dari Allah. Ini belum bersyukur. Kalau dia tahu itu nikmat, tahu yang ngasih, tunduk kepada yang ngasih dan mencintainya serta ridho kepadanya, wasta'malaha fi mahabbatin wa ta'ati fi mahabbatihi wa ta'ati. Kemudian nikmat itu dia pergunakan untuk hal-hal yang dicintai oleh Allah sang memberi nikmat, yang masuk kategori ketaatan, fahadza huwa syakir laha. Inilah orang yang mensyukuri nikmat. Fala budda fi syukri min ilmil qalb, sehingga harus terwujud untuk mewujudkan rasa syukur itu harus dibarengi dengan ilmul qalb, pengetahuan dalam hati. Wa amalun yatba'ul ilm, dan amal yang mengikuti ilmu. Wa huwal mailu ilal mun'im wa mahabbatihi wal khudu'i lahu, ya ini kecenderungan, kecintaan terhadap yang memberikan nikmat dan ketundukan terhadapnya. Dan walaupun sudah dianggap orang bersyukur, tetap saja itu belum mensyukuri seluruh nikmat. Tapi Allah itu syakur, pandai membalas rasa syukur hambanya. Jadi rasa syukur hambanya itu yang sedikit, yang tidak ada artinya, itu diterima, dibesarkan sama Allah. Ya, man tasaddaqa bisadaqatin min thayyibi nafsihi wa la yaqbalullahu illa thayyib fa innallaha ya'khudhuhu bi yaminihi fayurabbihi alaihi kama yurabbi ahadakum fuluwahu. Siapa yang bersedekah, kata Allah, dari penghasilan halalnya, penghasilan baiknya, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik, maka Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya, kemudian dibesarkan, dipelihara untuk kemaslahatan si hamba ini. Seperti kalian memelihara anak kuda kalian. Dari kecil sampai jadi besar. Itu Allah. Seperti itu. Jadi tidak satu balas satu. Minimal satu balas 10. Padahal satu itu tidak ada artinya. Allah tidak butuh Dan itu kewajiban manusia dia berbuat baik. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kalian itu berbuat baik itu buat diri kalian sendiri sebetulnya. Manfaatnya bukan untuk Allah. Allah mah enggak butuh. Ya, Maha Kaya dia, enggak butuh sama amal baik kita. Amal baik kita itu kewajiban kita. Karena kita menghabiskan nikmat Allah yang tak terhingga ini, Allah hanya menuntut kita untuk bersyukur, mensyukuri dengan cara yang sangat mudah, yang itu sebetulnya tidak cukup sama sekali untuk membalas nikmat Allah. Cuman karena rahmatullah, Allah tidak minta yang berat-berat. Tidak berat-berat, jaga tauhidnya, dosamu sebesar apapun. Ya bena Adam, in laqitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Coba, cukuplah manusia, kau mau menghadap aku dengan dosa sepenuh lautan, yang penting kau tidak berbuat syirik ketika mati, tak kasih ampunan sepenuh lautan juga. Ya, padahal kalau Allah mau ngadab orang-orang soleh, adil apa adil? Adil, tidak zalim. Ini yang zalim, tidak diadab sama Allah asalkan dia. Ya artinya Allah masih menjanjikan ampunan. Tidak pasti sih, tidak ya. Tapi Allah menjanjikan ampunan bagi orang yang mata alat tauhid, meninggal dalam keadaan bertauhid, walaupun dosanya sepenuh bumi, bukan lautan ya, qurabil ard, sepenuh bumi, ya darat sama lautnya. Artinya masih ada kesempatan Allah ampuni dia. Yang penting jangan batal tauhidnya. Allah tuh ghafurun syakur, maha pengampun, maha berterima kasih. Terima kasih membalas kebaikan. Padahal kebaikan itu Allah tidak butuh. Luar biasa Allah. Alangkah baiknya Allah dan alangkah jahatnya manusia, alangkah zalimnya manusia. Innal insana lazalumun kafar. Allah itu ghafurun syakur, ghaniyun syakur, maha enggak butuh, kaya raya enggak terhingga. Tapi kalau dikasih sesuatu yang enggak ada nilainya itu terima kasih, luar biasa. Ya. Kekayaan kita ini apa sih artinya? Hah? Orang mau infak. Wah, saya sudah infak 100 juta. Lu apa artinya 100 juta itu dibanding kekayaannya Allah? Ada artinya? Dibandingkan nikmat yang sudah kita habiskan selama ini, tidak ada artinya 100 juta itu. Allah yang maha kaya membalasnya sampai 700 kali. Coba. Matsalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Dilipat gandakan lagi sekehendaknya Allah. Sudah, suruh sholat dulu. Baik, menghabiskan ini aja kok. Al-mas'alah thalitha, ma ma'na qawlihi innama utituhu ala ilmin indi. Maknanya adalah ini karena keahlianku, karena kepiawaianku, atau karena Allah tahu bahwasanya aku ini pantas dapat itu. Rabi'ah, ma fi hadhihi al-qissatil 'ajibati min al-'ibaril 'azimah. Adanya pelajaran besar di balik kisah yang ajaib ini. Wallahu taala alam. Mau ada pertanyaan enggak kira-kira? Ada ya? Baik, kita jadi setelah salat aja kalau gitu. Shallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala alihi wasallam wa ala ada pertanyaan-pertanyaan di sini. Yang pertama, ketika ada seorang pengemis meminta-minta lalu kita tidak memberinya uang dengan maksud supaya dia tidak malas bekerja dan tidak meminta-minta, apakah itu juga termasuk seperti hisab tiga orang tersebut? Enggak termasuk. Karena hadis itu menjelaskan ada beberapa dosa ya. Dosa yang pertama adalah ingkar terhadap nikmat Allah. Kemudian Yang kedua, tidak menunaikan hak Allah pada hartanya. Dalam syariat Islam, hak Allah pada harta seseorang adalah zakat. Kalau dia sudah menunaikan zakatul mal, maka dia tidak menanggung apa-apa. Atau misalnya dia punya kafaroh yang tidak bisa dibayar dengan shaum, ya dia harus bayar dengan it'am. Itu juga termasuk hak dalam harta seseorang. Termasuk menunaikan titipan, artinya yang wajib-wajib. Kalau sedekah kan tidak wajib hukumnya, sehingga orang tidak akan diancam dengan hukuman sebagaimana orang yang disebutkan dalam hadis ini, karena di situ ada ingkar juhud nikmatillah, itu sudah cukup, ditambah lagi dia tidak mau memberi. Bagaimanakah hukumnya membongkar kebusukan orang-orang yang berada di sekitar penguasa, yang mana orang-orang tersebut diindikasikan kuat sebagai munafik, terlebih lagi kafir, sebagai counter attack atau balasan atau pembelaan terhadap kaum muslimin yang dizalimi, atau misalnya dampak dari penistaan Al-Quran dan bendera Tauhid. Kedua, bagaimanakah status hadis barang siapa yang mencela pemimpin maka dia dihinakan oleh Allah? Apakah ada hadis sah seperti itu? Hadisnya ada, cuman saya lupa derajatnya apa. Man ahana sultanallah ahanahullah. Memang ada hadisnya, tapi saya lupa derajatnya sahih apakah hasan. Untuk yang pertama di sini, membongkar kebusukan orang-orang yang berada di sekitar penguasa, tujuannya apa? Counter attack terhadap kaum muslimin yang dizalimi. Tapi perlu diperhatikan maslahat dan mafsadatnya ya. Ini kan termasuk bab ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran. Dan mengingkari kemungkaran itu harus dengan catatan tidak menimbulkan kemungkaran yang setara atau malah lebih besar. Nah, kalau dikhawatirkan menimbulkan kemungkaran setara atau bahkan lebih besar, ya tidak boleh diingkari kemungkaran itu dengan cara itu. Harus dengan cara yang lain ya. Misalnya tidak perlu dengan sebut nama misalnya. Sebutkan saja sifat-sifat orang munafik. Itu adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apalagi kalau yang memiliki sifat-sifat itu adalah tokoh yang orang-orang pengikut-pengikutnya ini bersumbu pendek, tidak bisa mencerna ucapan itu. Pokoknya dia adanya fanatisme buta dan mereka mayoritas. Anda minoritas di situ. Apa maslahatnya? Ya kan? Maslahatnya apa? Atau dengan mengatakan seperti itu malah terkena undang-undang pencemaran nama baik. Ya. Yang dikritisi selamat, yang kritik malah berkasus. Tidak punya duit pula dia untuk sewa pengacara. Wah, sudah. Gampang digoreng gitu. Jadi bulan-bulanan. Artinya harus dilihat maslahat dan mafsadatnya. Apakah dosa-dosa seorang hamba apabila dia telah bertobat masih akan diperlihatkan oleh Allah di padang mahsyar nanti? Iya, dosa-dosanya diperlihatkan, semuanya diperlihatkan. Hisab yasir itu adalah al-ard. Hisab yang mudah itu manakala Allah hanya menyuruh kita menyaksikan amal-amal kita ditampilkan. Alam alasta fi yaumi kada wa kada fa'alta kada wa kada, bukankah pada hari anu jam sekian di tempat ini engkau berbuat itu? Dan dia hanya bisa mengatui na'am ya rab, na'am ya rab. Setelah selesai, apa kata Allah? Satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiru lakal yawm. Wa ana aghfiruha lakal yawm. Dulu ketika di dunia kan aku tutupi dosa-dosamu. Nah, hari ini aku ampuni. Itu hisab yasir. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Itu tetap dia akan lihat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. وَفَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Artinya tetap akan dilihat. Dalilnya banyak banget ya tadi yang saya sebutkan tadi. Lokasinya di mana ya bisa dicari nanti. Bagaimana penjelasan hadis yang menyebutkan kalau kalimat tauhid la ilaha illallah lebih berat timbangan kebaikannya dibanding 99 lembar dosa yang panjangnya sejauh mata memandang, sehingga dengan kalimat tauhid itu seorang hamba diampuni segala dosanya dan dimasukkan ke surga. Apakah dosa itu termasuk seluruh dosa atau dosa kecil saja? Ya, kan enggak cuma hadis ini. Hadisnya banyak. Ini salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Jangan belajarnya parsial, bahaya. Wah, kan ada hadis lebih tokoh. Ya benar ada hadis lebih tokoh. Tapi Nabi tidak cuma nyampaikan hadis sepanjang umurnya cuma itu tokoh. Banyak hadis yang disampaikan dan semuanya hak, semuanya wahyi. Harus difahami secara menyeluruh, saling menjelaskan satu sama lain. Penjelasan hadis itu adalah kalau tauhidnya diterima. Pertama, dan tauhid itu tidak hanya apa? Tidak hanya ucapan. Tauhid juga merupakan keyakinan dan amal. Perumpamannya indah sekali dalam Al-Qur'an. Daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Asluha thabit wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Tahu artinya? Siapa yang tahu artinya? Hah? Apal tadi? Tidak tahu artinya. Perumpamaan? Hah? Nah, kalimat tayyibah itu apa? La ilaha illallah. Seperti pohon yang tayyibah. Asluha sabit. Akarnya kokoh. Akar itu kelihatan tidak? Sebagian kecil kelihatan. Sebagian besarnya tidak kelihatan, itulah iman. Iman itu tidak kelihatan. Tapi kalau imannya rapuh, dia tidak akan punya batang yang kokoh yang menjulang tinggi, apalagi berbuah. Ya Pak ya. Ada pohon akarnya lemah, batangnya bisa kekar, dihempaskan angin tidak tumbang, tidak ada. Bisa berbuah dengan manis, dengan indah, setiap saat ngasih buah. Akarnya dia cuma akar serabut kecil-kecil gitu. Tidak kokoh akarnya. Tidak ada. Yang tidak kelihatan itu melahirkan yang kelihatan. Akar walaupun tidak kelihatan, tapi Anda yakin. Ini pohon bisa keker begini, akarnya ke dalam bisa 40 meter mungkin. Kokoh dia. Diterpa angin badai, tegar dia. Wa daraballahu mathalan kalimatan khabitha kasyajaratin khabitha ijtussat min fawqil ard ma laha min qarar. Kalimat khabitha itu seperti pohon yang jelek yang sudah tumbang, tercabut dari permukaan tanah, enggak bisa lagi tegak. Jadi la ilaha illallah yang disebutkan dalam hadis ini harus kita fahami bahwasanya ini kalimah yang benar-benar mengakar, diterima. Paling tidak dia mengamalkan syarat-syarat supaya tauhidnya la ilaha illallah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dia masih punya dosa, dan tentunya dosanya ini tidak sampai ke level yang membatalkan syahadat, jelas. Dan tidak berarti kebaikannya itu lebih, kemudian dia langsung masuk jannah loh ya. Siapa yang bilang? Kan gak bilang begitu hadisnya ya. Memang berat, tapi dia punya dosa. Nah kalau dosa ini belum diampuni sama Allah, mekanisme Allah berlaku untuk siapa saja, harus disinggahkan dulu di LP, bukan pemasangan, pembersihan, pembersihan dosa, yaitu nar. Ya nar, ya sirat, ya macam-macam, tergantung bagaimana dia dapat syafaat apa tidak, adakah ampunan cuma-cuma dari Allah ataukah tidak, ada sebab-sebab atau tidak. Kalau tidak ada semua, luput semua, syafaat luput, ampunan cuma-cuma luput, amal-amal soleh yang menghalangi dia dari api neraka juga tidak ada, baru dia masuk neraka. Sepanjang selama proses pembersihan dosanya itu, setelah itu baru dia masuk jannah. Jadi jangan difahami ini orang langsung, ya nggak harus begitu. Kan kita punya dalil yang lain, saling menjelaskan satu sama lain. Jadi jangan kepedean, tetap orang itu harus khawatir dengan dosa-dosanya. Apakah mungkin orang yang masuk neraka akan diangkat ke surga? Mungkin. Ya kalau dia min ahli tauhid, nerakanya ahli tauhid itu tidak kekal. Dia hanya hidup, hanya menyala selagi ada penghuninya, dan suatu saat penghuninya akan dikeluarkan. Lianna indahu tauhid. Tauhid ini mani' minal khulud finnar. Sesuatu yang menghalangi orang untuk kekal di neraka. Bukan menghalangi orang masuk neraka loh ya. Dia menghalangi orang untuk kekal. Mungkin masuk tapi tidak kekal. Ya, kalau dia masih punya dosa ya dia akan dibersihkan. Lantas bagaimana dengan ayat tidak akan masuk surga orang yang masuk neraka sampai unta masuk lubang jarum? Lah itu siapa yang dibahas? Orang musyrik, orang kafir, ya. Bukan orang beriman. Ada yang apa ayatnya? Saya hafal ujungnya. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Innal ladzina kafaru bi ayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwabul jannah abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamal fi sammil khiyat. Innal ladzina kafaru ya bi ayatina, orang-orang yang kafir, jelas kok dia tidak akan masuk jannah. Dibukakan pintu langit aja tidak. Antum pernah menjelaskan larangan meniru orang kafir. Lantas bagaimana dengan iPad yang antum pakai? Bukankah itu meniru orang kafir? Salah, ini bukan iPad, Samsung Tab. Udah salah dulu dia. Ini kayaknya mutasyadid ini. Saya mau tanya, bajunya dia made in mana? Ayo, jam tangannya, motornya, HP-nya. Ya bukan begitu meniru orang kafir itu tasyabuh yang menjadi ciri khas orang kafir. Apa pakai iPad ciri khasnya orang kafir? Kalau gitu pakai HP juga dong. Ya, enggak begitu. Afwan. Oh, ada afwannya ternyata. Baik. Ini kayaknya mau bikin geraja ini. Baik, cukup ya. Allah taala alam. Sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.